Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan syarah hadis yang keempat dari kitab جامع العلوم والحكم, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyatakan haddatsana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq. Kemudian disampaikan ucapan Rasulullah sallam tentang penciptaan manusia di perut ibunya, sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab, wa qad sarraha ashabuna bi annahu idza sara al-waladu 'alaqatan lam yajuz lil mar'ah isqatahu li'annahu waladun in'aqad. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wa qad sarraha ashabuna, dan sahabat-sahabat kami, yakni dari madhab beliau, dari madhab Hambali, mereka telah menegaskan bahwa kalau janin di perut ibunya sudah menjadi alaqatan, sudah menjadi alaqah, lam yajuz lil mar'ati isqatahu, maka tidak boleh bagi seorang wanita gugurkannya. Ini kaitannya dengan apa yang dibahas kemarin. Apakah ketika dia menggugurkan itu sudah merupakan pembunuhan atau belum? Apakah sudah disebut sebagai mau'udah? Bahkan dari mulai mani, sehingga sebagian orang mengira bahwa kalau mani ketika jima dibuang di luar atau dikeluarkan di luar rahim, berarti dia membunuh anak, atau dengan istilah dalam Quran, al-mau'udah, yang dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika bayi yang lahir dikubur hidup-hidup, ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, dengan apa atau sebab apa dia dibunuh? Karena masa jahiliyah mereka membunuh anak-anak mereka karena takut malu, takut ar, takut aib karena anaknya perempuan, atau karena takut miskin. Maka ketika ada seorang yang melakukan, mengeluarkan mani di luar rahim ketika jima, maka sebagian mereka mengira bahwa itu pun mau'udah. Dengan istilah mau'udatun sughra, itu kan mengubur anak hidup-hidup, tapi bentuknya bentuk sederhana, bentuk kecil. Maka oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kalau masih mani, itu tidak disebut sebagai mau'udah dan bukan pembunuhan. Bagaimana kalau mani itu dalam keadaan sudah terkait? Sebagian mengatakan bahwa kalau belum ditiupkan ruh, itu juga bukan membunuh. Tetapi apakah boleh atau tidak boleh? Maka Imam Ahmad dan para ulama dari madhab beliau, termasuk Ibnu Rajab, menyatakan waqad sarraha ashabuna. Kami dari para ulama madhab kami menyatakan dengan tegas bahwa kalau sudah menjadi alaqah, sudah menjadi alaqah yang tergantung dan terkait di rahim seorang wanita, walaupun belum ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan. Lam yajuz isqatahu. Kenapa tidak boleh digugurkan padahal belum ditiupkan ruh? Li annahu waladun aqad, karena itu adalah anak yang sudah mulai terbentuk. Walaupun belum ditiupkan ruh tapi sudah mulai terbentuk. Beda dengan mani tadi. Jangan disamakan, walaupun sama-sama belum ditiupkan ruh, tapi ini masih mani. Dalam keadaan tidak ada atau tidak ada kemungkinan karena di luar rahim, tidak ada kemungkinan terbentuk. Tapi ini walaupun dia masih dalam bentuk alaqah, tetapi dia sudah berproses untuk menjadi seorang anak. Maka disebut dengan istilah waladunin aqad, seorang anak yang sudah mulai terbentuk. Bikhilafin nutfah, beda dengan nutfah, mani, fa innaha lam tan'aqid ba'd, maka mani itu belum terbentuk apapun. Masih dalam keadaan bahan dan belum terbentuk apapun. Wa qad la tan'aqid walada, dan bahkan belum tentu terbentuk. Walaupun masuk ke dalam rahim, belum tentu mani itu terbentuk menjadi alaqah. Walaupun mani itu masuk di tempatnya, belum tentu dia menjadi calon seorang bayi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah, akan menjadi seorang bayi ataupun tidak, adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mani masih belum ada apa-apanya. Enggak ada hukumnya. Tetapi kalau sudah mani itu menjadi alaqah, berarti sudah berproses akan terbentuk seorang anak, akan terbentuk seorang bayi. Maka tidak boleh digugurkan dan haram menggugurkannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya tentang azal, juga dijawab dengan kalimat la alaikum, tidak ada atas kalian. Apakah kamu azal atau tidak azal, kalau Allah takdirkan akan terbentuk, terbentuk. Kalau Allah takdirkan tidak terbentuk, tidak akan terbentuk. Berarti yang menentukan dalam rahim adalah Allah. Maka mani sebelum ditentukan oleh Allah akan membentuk atau terbentuk menjadi bayi, maka tidak akan terbentuk. Tetapi kalau Allah sudah tentukan, maka akan terbentuk. Maka kalau sudah mulai berproses, itu tanda-tanda kalau dia akan menjadi seorang bayi, maka haram menggugurkannya. Qala wa qad warada fi ba'd ar-riwayat hadis Ibn Mas'ud dzakara al-'idham atau dzikrul 'idham. Di dalam beberapa riwayat disebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud juga, tetapi di sana disebutkan tulang. Sedangkan dalam lafaz hadis yang kita baca, yang tentunya lebih sahih, itu tidak disebutkan terbentuknya tulang. Tetapi dalam hadis yang lain, namun riwayatnya lebih lemah, annahu yakunu 'adban 40 yawman, bahwa dia terbentuk menjadi tulang belulang, yakni kerangka, 'azman, itu 40 yawman, juga 40 hari. Kharaja al-imam Ahmad min riwayat Ali ibn Zaid. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ali ibn Zaid. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Ubaidah menyatakan bahwasanya berkata Abdullah. Dia mengatakan, ini Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Dia menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, inna nutfata takunu fir rahmi 40 yawman. Sesungguhnya mani di dalam rahim akan terbentuk demikian, atau dalam keadaan mani 40 hari, kemudian ini selama 40 hari belum berubah, la tataghayyar, masih dalam bentuk mani, cuma dia mengental dan seperti agar-agar menjadi apa? Membeku. Fa idza madatil 40, kalau sudah lewat 40 hari, sarat 'alaqah, maka dia menjadi segumpal darah yang terkait erat di dalam rahim. Tsumma madat kadzalika, kemudian lewat 40 hari lagi, thumma idhaman kadzalika, kemudian menjadi tulang belulang 40 hari juga. Fa idza arada Allahu ta'ala an yusawwi khalqahu ba'atha Allahu ilayhi malakan, dan kalau Allah berkehendak untuk menjadikan dia seorang manusia, maka Allah utus malaikat kepadanya. Ini sebagaimana dikatakan tadi riwayatnya lemah. Adapun dalam riwayat yang sahih tidak disebutkan terbentuknya tulang, hanya disebutkan terbentuknya segumpal daging. Wallahu alam. Hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Haddatsana Hashim anba'ana Ali bin Zaid qala sami'tu Aba Ubaidah ibn Abdullah yuhaddits qala qala Abdullah wa dzakara al hadis bitulihi wa hadza isnadun dha'if, dan ini sanad yang lemah. Kenapa lemah? Ada dua alasan lemahnya. Ihdahuma inqita', yang pertama terputusnya sanad baina Abi Ubaidah wa Abi, antara Abu Ubaidah dengan bapaknya karena tidak bertemu. Berkata Tirmizi, lam yasma' min abi syai'an, tidak mendengar dari ayahnya sesuatu apapun, kata Tirmizi. Jadi jangan kita bayangkan masa seorang anak enggak ketemu dengan bapaknya. Bukan tidak ketemu dalam artian seperti itu, tapi maknanya anak itu belum sempat menjadi seorang anak yang bisa mendengar hadis dan meriwayatkan hadis, sudah tidak ketemu dengan bapaknya, begitu. Sehingga dikatakan oleh Tirmidzi, lam yasma' min abihi, dia tidak mendengar dari ayahnya sedikit pun. Berarti kalau dia meriwayatkan dari bapaknya, seharusnya ada orang lain. Aku mendengar dari fulan, bahwa fulan mendengar dari bapakku. Harus demikian. Kalau tidak, maka sanadnya munqati', maka sanadnya terputus. Berkata Ibn Abi Hatim dalam Marasil, aku katakan kepada ayahku, hal sami'a Abu Ubaidah min abi, apakah Abu Ubaidah mendengarkan atau sempat mendengar hadis dari bapaknya? Dijawab oleh ayahku, yuqal innahu lam yasma, katanya atau dikatakan bahwa dia tidak mendengar dari bapaknya. Itu alasan pertama lemahnya hadis ini, yaitu inqita', terputusnya sanad. Yang kedua, Ali bin Zaid, rawi yang bernama Ali bin Zaid, dikatakan tentang dia di dalam takrib dhaif. Ini Ibn Hajar menyatakan dia dalam keadaan lemah atau rawi yang lemah. Taib. Wa yurwa min hadithi Asim, diriwayatkan pula dari hadis Asim dari Abi Wa'il dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, katakan inna nutfata idha istaqarrat qata 40 laylan laylatan ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظام لحما. Dalam riwayat lain yang juga menyebutkan tentang proses terbentuknya tulang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asim dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Lafaznya bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya nutfah mani akan menetap dalam rahim seorang wanita 40 laila, 40 malam. Kemudian menjadi alaqah, menjadi 40 hari. Tsumma takunu 'idhaman, kemudian menjadi kerangka atau tulang belulang. Juga 40 hari. Tsumma yaksullahu al-'idhama lahma, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup tulang belulang tadi dengan daging, membungkusnya dengan daging. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, annal janin la yuksal laham illa ba'da mi'ah. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan pula bahwa janin tidak dibungkus dengan daging, ya tulang belulang tadi tidak dibungkus dengan daging kecuali setelah 160 hari. Mi'ah wa sittina yawman, 160 hari. Wa hadhihi ghalatun bila raib, dan ini tentunya kesalahan yang nyata yang tidak ada keraguan padanya. Ini jelas kesalahan kalau dihitung 40 hari 40 hari tadi dalam hadis tadi atau dalam ayat proses yang kesekian, maka tidak sampai 60 hari, yang ke 120 hari karena 3 kali ya, 40 kali 3 nutfah 40 hari, kemudian alaq 40 hari, kemudian tulang 40 hari, setelah itu dibungkus dengan daging. Berarti dibungkusnya dengan daging pada hari atau pada hari yang ke 121 dan seterusnya. Ini setelah 120. Fa innahu ba'da 120 yawman dunfakh fihi ar-ruh, dan tepat sekali dengan hadis yang sahih bahwa setelah 120 hari itulah ditiupkan ruh. Sebagaimana akan datang nanti riwayat lagi dari riwayat-riwayat lain. Wa Ali ibn Zaid huwa ibn Jud'an la yuhtaju bihi. Di samping itu riwayat Imam Ahmad, Ada Ali bin Zaid yang dia adalah Ibnu Jud'an yang tidak bisa dijadikan hujjah. Ini riwayat dia tidak bisa dijadikan pegangan. Wa qad warada fi hadis Hudzaifah ibn Usaid. Diriwayatkan pula dari hadis Hudzaifah ibn Usaid, wa yadullu ala khalqil 'idhami wal lahm. Dalam hadis ibn Usaid disebutkan pula dalil atau hadis yang menyatakan disebutkan tulang belulang. Yani terbentuknya tulang dan daging. Fi awwali 40 tsaniyah, di awal 40 hari. Di awal 40 hari yang kedua. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim dari Hudzaifah Ibn Usaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan, "Idza marra bin nutfati." Jika nutfah marrat natani wa 40 lailah, sudah melewati masa 42 hari. Berarti ini tepat dengan hadis yang awal yang sahih, yaitu 40 hari dalam keadaan nutfah. Berarti kapan terbentuknya, berubahnya? Setelah 40 hari ke atas, 41 atau 42. Dan di sini disebutkan 42. Itsnani wa 40 lailah. Nutfah, mani yang sudah ada dalam rahim seorang wanita, setelah hari ke-42, bermalakan. Allah mengutus malaikat kepadanya. Fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa udaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Mulailah diciptakan oleh Allah SWT dan dibentuk pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulang belulangnya. Ini kalimatnya sejak 41-42. Artinya jangan kita bingung dengan hadis yang kemarin. Kan bukankah 40 hari yang kedua itu adalah alaqah. Kok ini langsung loncat? Bukan loncat. Prosesnya begitu. Mulai pembentukan-pembentukan itu setelah 40 ke atas. Di sini disebutkan 42. Ketika hari ke-42 mulai terbentuk. Terbentuk pendengaran, terbentuk penglihatan, terbentuk kulit, terbentuk daging, terbentuk tulang, dan seterusnya. Qala, kemudian dikatakan, "Ya Rabbi, adzakarun am unsa?" Wahai Rabbku, adzakarun au unsa? Kata para malaikat, "Wahai Rabbku, anak ini laki-laki atau perempuan?" Fayuqda rabbuka ma syaa, maka Allah menentukannya. Laki atau perempuan sekehendaknya. Wa yuktabul malak, wa yaktubul malaku, thumma yaqul, maka malaikat pun mencatatnya. Dengan keputusan tadi. Kalau Allah putuskan laki-laki, maka dicatat laki-laki. Kalau perempuan, dicatat perempuan. Tsumma yaqul, kemudian berkata lagi malaikat tadi, "Ya Rabbi, ajaluh." Wahai Rabbku, bagaimana ajalnya? Fayaqulu rabbuka ma syaa. Maka Rabb kamu menentukan pula sekehendaknya dan dicatat oleh malaikat. Tsumma yaqulu ya Rabbi rizquhu. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Wahai Rabbku, bagaimana rezekinya?" Fayaqdi rabbuka ma syaa, maka Rabb kamu menentukan pula rezekinya sekehendaknya dan dicatat oleh para malaikat. Tsumma yakhrujul malaku bis-sahifati fi yadihi, maka malaikat itu kemudian keluar dan pergi dalam keadaan di tangannya ada lembaran catatan. Fala yazidu 'ala ma amara wa la yanqus, maka tidak akan dilebihkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak dikurangi. Rezekinya persis seperti apa yang Allah tentukan. Umurnya tepat seperti apa yang Allah tentukan. Dan semuanya apa yang sudah dicatat oleh para malaikat tadi tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan ini tentunya dalil pula tentang al-qadha wal-qadar. Dan dalil tentang sesuatu sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Hadis sahih di dalam sahih Muslim. Di dalam hadis ini, zahirnya, tampaknya dari teks, dari kalimat-kalimat ini, yadullu ala anna taswiril janin wa khalq sam'ihi wa basarihi wa jildihi wa lahmihi wa 'idhamihi yakunu fi awwalil 40 tsaniyah. Yani tampaknya secara langsung dari hadis ini bahwa terbentuknya pendengaran, penglihatan, kulitnya, dagingnya, tulang belulangnya, dan seterusnya, itu diawali di 40 hari yang kedua. Fayalzam min dhalika an yakuna fil arba'ina thaniya lahman wa 'idhama. Maka mesti pada 40 yang kedua sudah akan terlihat terbentuk kulitnya atau tulangnya. Wa qad ta'awwala ba'dhum. Tetapi sebagian ulama menafsirkan ala annal malaku yaqsimu nutfah, bahwa pembentukan di 40 kedua itu hanya membagi. Seperti terbaginya sel, maka mani tadi dibagi oleh para malaikat tadi, ini akan menjadi ini akan menjadi itu. Ini 40 hari kedua. Sarat alaqah ila ajza, maka pada masa pembentukan alaqah, pada masa pembentukan segumpal darah, itu dalam keadaan sudah ada calonnya. Ini calon kepala, ini dibagi untuk menjadi kaki, untuk menjadi tangan, itu sudah dipersiapkan dan sudah dibagi oleh malaikat tadi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sarat alaqatun, sarat alaqah ila ajza, maka alaqah dalam keadaan sudah ada bagian-bagiannya. Fa yaj'al ba'daha lil jildi, maka sebagiannya sudah dipersiapkan untuk kulitnya, sebagiannya dipersiapkan untuk dagingnya, sebagian dipersiapkan untuk tulangnya. Fayuqaddir dhalika kulli qabla wujudih, maka ditakdirkan atau ditentukan semuanya sebelum terbentuknya secara sempurna. Wa hadha khilafu zahiril hadith, tafsir ini dari mereka tentunya menyelisihi zahir yang tampak dari hadith, karena hadith hanya menyatakan bahwasanya pada 40 hari kedua, yaitu pada hari ke-42 terbentuk ini. Maka tafsiran tadi keluar dari zahir. Bisa ya, bisa tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Karena itu tidak disebutkan dalam zahir hadisnya. Bal zahiruhu annahu yusawwiruha wa yakhluqu hadhil ajza kullaha. Bahkan tampaknya dari hadis yang sudah kita baca adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membentuknya pada hari ke-42 dan seterusnya. Allah membentuk bagian-bagian dari alaqah tadi. Ini bagian-bagian ini, kepalanya, ini tangannya, dan seterusnya. Wa qad yakunu khalq akhliqa dhalika bitaswirihi. Bahkan bisa jadi telah diciptakan dengan pembentukan. Wa taqsimuhu, dan pembagian qabla wujudil lahm wal 'idham, sebelum terbentuknya daging dan tulang. Qad yakunu hadza fi ba'dil ajinnah duna ba'd, dan ini mungkin terjadi pada satu janin dan tidak pada janin yang lain. Artinya mungkin saja berbeda-beda, satu janin dengan janin yang lain. Yang ini sudah terbentuk, yang ini besoknya, yang ini lebih berbeda sepekan, dan tentunya ini juga mungkin. Maka apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih kita pegang. Adapun tafsiran-tafsiran kita katakan mungkin. Mungkin saja. Karena perkara yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak mengapa untuk kita katakan bahwa itu mungkin saja terjadi. Karena apa yang digambarkan dalam Quran dan Sunnah itulah yang tidak bisa kita katakan salah. Tidak bisa kita katakan keliru. Pasti benarnya. Kalau tafsiran-tafsiran, walaupun tafsiran para dokter-dokter yang sudah sampai tingkat doktor sekalipun, masih mungkin benar, mungkin salah. Tetapi apa yang ditentukan dalam kaidah-kaidah Quran dan hadis-hadis yang sahih tentunya, maka itulah yang menjadi standar kepastian bahwa itu pasti benar. Maka menjadi pokok-pokok pikiran utama bagi orang yang akan meneliti proses janin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa hadis Malik ibn al-Huwairits al-mutaqaddim yadullu ala anna hadha fi ba'd al-ajinnah ala anna hadha at-taswir yakunu lin-nutfati aydan fil yawm as-sabi'. Bahkan dalam hadis al-Huwairits disebutkan pula bahwa taswir, pembentukan itu pada waktu masa nutfah, yaitu 40 hari pertama, itu pun sudah ada pembentukan. Wa qad qala Allahu 'azza wa jalla, dan Allah sudah berfirman 'azza wa jalla dalam ayatnya, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah, cairan mani yang kental. Wa fassara ta'ifatun minas salaf amsyajin nutfah bil'uruq allati fiha. Dan ditafsirkan oleh sebagian para salaf bahwa amsyajin nutfah adalah bil'uruq. Campurannya, amsyad itu yang bercampur kan. Maknanya, musyijat itu artinya tercampur dengan sesuatu. Adalah tercampurnya dengan uruq allati fiha. Dengan rutubah, dengan kalau di luar namanya keringat. Tapi kalau di dalam, wallahu alam istilahnya, cairan yang ada di dalam rahim. Itu uruq. Berkata Ibn Mas'ud, amsyajuha uruquha waqad dzakara ulama ahli tibb ma yuwafiqu dzalik. Dan dikatakan oleh Ibn Mas'ud bahwasanya yang dimaksud amsyaj adalah berbagai macam urat-urat di dalamnya, serat-serat yang ada di dalamnya. Yang disebutkan oleh para ulama, para ahli-ahli kedokteran, kalimat-kalimat yang mirip dengan itu. Qalu, mereka berkata, ini para dokter-dokter dulu di masa beliau, menyatakan, annal mani idha waqa'a fir rahim, bahwa mani kalau sudah masuk ke dalam rahim, hasala lahu zabdiyah, maka terjadilah zabdiyah, mengental seperti agar-agar. Waragwah, itu selama sittata ayyam au sab'ah, 6 hari atau 7 hari. Wa fi hadhihi al-ayyam tusawwaru an-nutfah min ghairi istimdad min ar-rahim. Dan pada hari-hari itu, nutfah tadi, cairan mani tadi yang sudah mulai mengental tadi, dia membentuk sesuatu tanpa ada dukungan dari rahim. Yani belum ditambah apapun dari rahim itu. Membentuk sendiri pada mani tadi sebelum mendapat masukan apapun dari rahim. Tsumma ba'da dzalika yastamiddu minhu wabtada al-khutut. Maka sampai terbentuknya satu urat seperti selang yang biasa disebut plasenta oleh para dokter. Mulailah dari sana masuknya imtidad, masuknya bantuan berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya dari ibunya melalui khutut tadi. Khutut wan nuqat ba'da hadza bi thalathati ayyam. Setelah 3 hari. Berarti tadi sudah 7 hari tambah 3 hari 10 hari. Wa qad yataqaddam yawm wa yata'akhkhar yawm. Dan ini tidak pasti waktunya, bisa maju 1 hari, bisa mundur 1 hari. Yani bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tsumma ba'da sittata ayyam wa huwa al-khamis 'ashar. Kemudian setelah 6 hari lagi. Berarti hari yang ke-15-nya. Dari waktu al-uluq, dari masa awal masuknya dan masa terbentuknya urat tadi, yanfudud dam, mulailah darah dari ibu tadi masuk ke dalam nutfah tadi yang sudah membentuk sekarang dan sudah ada hubungan khutut, sudah ada urat yang menyambungkan antara mani tadi dengan rahim, maka mengalirlah darah dan terbentuklah alaqah. Berarti sampai 40 hari sempurna dan terbentuklah alaqah. Tsumma tatamayyazil a'dha. Kemudian terbeda-bedakan anggota badan ketika itu. Tamayyuzan zahiran, dengan pembedaan yang sangat jelas. Wa yatanahha ba'dhuha an mumasah ba'dhin wa tamtad rutubah an-nukha'. Maka mulailah dalam keadaan terpisah, ini gumpalan seperti membentuk kepala, ini gumpalan seperti membentuk tangan, ini gumpalan seperti membentuk kaki, dan seterusnya dalam keadaan tidak detail. Gumpalan-gumpalan saja belum kelihatan semuanya. Demikian pula tangan dalam keadaan tidak terbentuk jari-jarinya, atau tidak terbentuk sama sekali terpisahan jari dengan jari lainnya. Tsumma tatamayyaz, tsumma ba'da tis'ata ayyam, setelah 9 hari, yanfasilur ra's, maka kepala betul-betul terpisah. Terlihat jelas begitu. terpisah dari dua pundaknya. Ya, ini tadinya menempel dengan ini, kemudian terpisah dari pundaknya. Tadinya menempel masih pundak dengan kepala, cuma kelihatan ada menonjol ke atas. Kemudian terpisah sama sekali, terpisah dari kedua pundaknya. Wal atraf anil asabi'. Demikian pula ujung-ujung jarinya terpisah, mulai jari dengan jari lainnya mulai terpisah. Yatabayyan fi ba'd wa yakhfa bi ba'd. Pada sebagian janin terlihat perpisahan itu, sebagian lain tidak terlihat. Tapi sudah ada pemisahan itu. Qalu, para dokter tadi berkata lagi, wa aqallu muddah yatasawwar fiha dzakar 30 yawman. Dan paling sedikit terbentuknya di sana laki-laki adalah 30 hari. Wa zaman al-mu'tadil fi taswiril janin 35 yawman. Dan waktu yang seimbang dalam pembentukan janin tadi 35 yawman, 35 hari. Wa qad yatasawwar fi 45 yawman, atau terbentuk 40 hari, 45 hari. Qalu la wa lam yujad fil isqati dak fil isqat dzakar tam qabla 30 yawman. Dan belum pernah terjadi, ya tentunya di masanya, di masa-masa para dokter tadi, belum pernah terjadi janin-janin yang jatuh, yang keguguran, belum pernah ada yang terbentuk yang sebelum 30 hari. Ini kalau ada yang keguguran 20 hari, 25 hari, ada yang keguguran 10 hari, itu tidak ada yang terbentuk sama sekali dalam keadaan sudah terbentuk. Ini mereka menelitinya dari janin-janin yang keguguran, begitu. Dilihat bagaimana keadaannya. Sebelum 30 hari tidak ada yang berbentuk, tetapi 30 ke atas ada yang sudah terlihat menonjol ke kepala atau menonjol kepada tangan dan kakinya. Dikatakan fil isqat karena memang mereka menelitinya dari situ pada masa itu. Menelitinya dari janin-janin yang keguguran. Qala wala unsa qabla 40 yawman. Sedangkan perempuan lebih lama. Tidak pernah terjadi dari janin-janin yang keguguran sebelum 40 hari yang perempuan. Tidak pernah ada yang sudah terbentuk kalau sebelum 40 hari. Berarti kalau perempuan, mesti di atas 40 hari. Fahadha yuwafiqu ma dalla alaihi hadis Hudzaifah. Dan ini cocok dengan apa yang ditunjukkan dalam hadis Hudzaifah ibn Usaid. Dalam penciptaan. Di arba'ina thaniyah. Pada 40 hari kedua. Ini 40 hari pertama sudah kita bahas tentang nutfah. Terbentuknya plasenta. Tetapi yang kedua, itu pembentukan bagian-bagian tadi. Walaupun dalam bentuk segumpal darah. Wa masiruhu lahman fiha aydan. Dan terbentuknya juga daging pada saat itu. Wa qad jamala ba'duhum hadis Ibn Mas'ud. Ini mesti jamaah. Iya, ada jamaah. Hamala. Enggak pakai titik. Baik. Yang ada titiknya berarti dihapus. Kalau jamalah enggak tepat sepertinya. Wa qad hamala ba'duhum hadis Ibn Mas'ud. Ini lebih tepat. Dan sebagian para ulama membawa hadis Ibn Mas'ud bahwa janin yaghlib 'alaihi fil 40 al-ula wasf al-mani. Berarti gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah ghalib. Ghalib itu apa? Keumuman. Yani yang menonjol. Di 40 hari itu masih mani. Walaupun mani yang sudah terbentuk begini, mani yang sudah terbentuk itu. Tapi ghalibnya yang dominan adalah mani. Yang kedua, bukan tidak ada pembentukan daging. Tetapi yang dominan adalah darah. Kalaupun kamu lihat ada pembentukan daging ketika ada yang keguguran, itu pun dalam keadaan sudah seperti, atau masih seperti darah, masih merah betul. Ya. Maka, yang disebut itu adalah dominasinya. Yani dominannya darah. Walaupun sudah terbentuk begini atau darah yang sudah mengarah kepada daging. Tapi 40 hari kedua itu adalah segumpal darah. Berarti yang dimaksud atau oleh para ulama sebagian menyatakan bahwa hadis tersebut adalah menyatakan dominannya pada masa 40 hari pertama adalah mani. Dan pada 40 hari kedua adalah darah. Yaghlib alaihi fil arba'in al-ula wasfal mani. Dan yang menonjol di 40 hari pertama adalah gambaran mani. Wa fil arba'in tsaniyah, dan pada 40 hari kedua gambaran yang dominan adalah alaqah, segumpal darah. Wa fil arba'in tsalitsah, dan pada 40 hari yang ketiga wasfal mudghah, gambaran yang paling jelas pada saat 40 hari ketiga adalah gumpalan daging. Wa in kanat khilqatuhu qad tammat, walaupun sungguhnya penciptaan sudah sempurna. Ini sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya. Wa tamma taswiruhu, dan sempurna pula pembentukannya. Wa laisa fi hadis Ibnu Mas'ud dzikru waqti taswiril janin. Dan tidak ada dalam hadis Ibnu Mas'ud sebutan tentang pembentukan janin. Wa qad rawaa 'an Ibnu Mas'ud nafsuhu, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Mas'ud juga, ma yadullu ala anna taswirahu qad yaqa' qabla al-arba'in ats-tsalitsah aidan. Juga Ibnu Mas'ud menceritakan riwayat bahwasanya pembentukan tadi bahkan mungkin terjadi sebelum arba'in ats-tsalitsah, sebelum 40 hari yang ketiga. Berarti sebelum 80 hari bisa jadi terbentuk. Kemudian diriwayatkan oleh Syaibi dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Yang riwayat tadi, riwayat yang menunjukkan kalau mungkin saja terbentuk sebelum 80 hari, sebelum 40 hari yang kedua. Qala Ibnu Mas'ud, nutfah idza istaqarrat fil rahim ja'aha malakun. Nutfah mani seorang laki-laki kalau sudah mapan di rahim seorang wanita, maka malaikat datang dan mengambilnya di tangannya dan kemudian berkata, ay rab mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqah, wahai rab, apakah diciptakan atau tidak diciptakan. Fa in qila ghairu mukhallaqah, maka kalau Allah takdirkan tidak diciptakan, Allah putuskan tidak dibentuk, lam takun nasamah, maka tidak akan menjadi sosok manusia. Wa qadhafatha, dan dilemparkan mani tadi, yang dibuang oleh rahim tadi, ini keluar sendiri. Wa in qila mukhallaqah, tetapi kalau Allah menentukan untuk diciptakan mukhallaqah, qala, maka malaikat tadi bertanya dengan pertanyaan kedua, ay rab adzakarun aw untha, laki-laki atau perempuan. Setelah dijawab dan ditentukan, bertanya lagi pertanyaan ketiga, syaqiyun am sa'id, akan bahagia atau akan sengsara. Kemudian ditanyakan lagi, wamal ajal, dan berapa umurnya, wamal athar, dan bagaimana perjalanannya, wa bi ayyi ardin tamut, dan akan mati di mana, di muka bumi yang mana. Qala fayuqalu linutfati, maka nutfah tadi, calon manusia tadi yang Allah takdirkan akan menjadi manusia itu dipersaksikan, dikatakan kepada calon manusia tadi, man rabbuk, siapa rabb kamu? Maka dia menjawab, Allah. Ini yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum, ketika Allah mengambil dari punggung-punggung Adam. Adam laki-laki, dan dari punggung ini artinya mani yang akan keluar nanti, atau mani yang akan menjadi manusia nantinya, bukan mani yang tidak mukhallaqah, tapi mani yang mukhallaqah. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan atas calon-calon manusia tadi, alastu bi rabbikum, bukankah aku yang adalah rabb kalian? Maka mereka menjawab, qalu bala syahidna, iya, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa engkau rabb kami. Maka dalam riwayat ini disebutkan bahwa nutfah mani yang sudah ditentukan oleh Allah akan diciptakan menjadi manusia, maka disaksikan apakah atau siapakah rabb kamu. Maka dia menjawab, Allah. Fayuqal man raziquk, ditanya lagi, siapa yang akan memberi rezeki pada kamu? Dia menjawab, Allah. Fayuqal idhab ilal kuttab, maka dikatakan berangkatlah kepada kuttab. Fa innaka tajid fihi qissa hadhihi nutfah, maka engkau akan mendapatkan kisah nutfah tadi. Yani ini rawi sepertinya untuk mengajarkan pada orang yang diajak bicara, kalau mau lebih detail tanya sendiri pada kutab. Kutab adalah pengajar-pengajar, orang-orang yang mengajar anak-anak di masjid-masjid, disebut kutab. Tanyakan pada guru-guru kamu, bagaimana penciptaan janin. Ini untuk detailnya, silakan tanyakan pada mereka-mereka yang mempelajari hal tersebut. Qala fataqallaqa fata'ishu fi ajaliha. Maka terbentuklah mani tadi dalam keadaan sudah ditentukan ajalnya, wa ta'mal fi rizqiha, dan berharap mendapatkan rizkinya dari Allah, wa tata' fi athariha, dan melangkah pada asar-asar yang sudah ditakdirkan oleh Allah, pada jejak-jejak yang sudah ditakdirkan. Hatta idza jaa ajaluha matat, ketika datang ajalnya yang sudah ditentukan dan dicatat, maka matilah dia. Fadufinat fi dalik, maka dia dikuburkan di tempat yang sudah ditakdirkan pula. Tsumma tala Sya'bi. Kemudian Sya'bi setelah membawakan atsar Ibnu Mas'ud, membawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin min al-ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah. Wahai manusia, kalau kalian ragu tentang kebangkitan, maka ingatlah sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari segumpal darah, kemudian segumpal darah itu dikatakan menjadi mudghah, segumpal daging, mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, tercipta atau tidak tercipta. Fa idza balagat mudghatan nukisat fil khalqir rabi'. Kalau dia sudah menjadi segumpal daging, nukisat fil khalqir rabi', maka dia dihidupkan pada penciptaan yang keempat. Berarti 40 hari yang keberapa? 40 hari pertama, kedua, ketiga, 120 hari. Yang keempat berarti setelah 120 hari. Dan cocok dengan hadis-hadis tadi, ditiupkan ruh memang saat itu. Maka nukisat fil khalqir rabi', maknanya adalah ditiupkan ruh, yang dibangkitkan sesosok jiwa. Kanat nasmatan, nasmah adalah makhluk hidup, sudah menjadi makhluk yang hidup. Fa'in kanat ghair mukhallaqah, tetapi kalau memang ditakdirkan oleh Allah tidak akan tercipta, qadafat hal arham daman, maka akan dibuang oleh rahim mani tadi dalam keadaan bersama darah. Wa in kanat mukhallaqah nukisat nasamah, kalau memang akan diciptakan maka dia dibangkitkan jiwa atau dibangkitkan ruh pada saat itu. Demikian kharrajahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuh. Riwayat dari Ibnu Mas'ud ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya, dan dikatakan oleh muhaqqiq sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh da'azahu ila Ibn Abi Hatim, dan dirujuk hadis ini oleh Ibn Kathir bahwa ini riwayat Ibn Abi Hatim, dan juga Ibn Jarir meriwayatkan hadis ini dari jalan Dawud Ibn Abi Hind dari Sya'bi dari Al-Qamah, dan rijalnya, rawi-rawinya dalam keadaan siqat, semuanya sahih, terpercaya. Waqad rawa min wajhin akhar Ali ibn Mas'ud, telah diriwayatkan pula dari sisi yang lain dari Ibn Mas'ud, alla taswira qabla samaniyat yawman, bahwa tidak ada pembentukan sebelum 80 hari. Berarti pembentukan adalah setelah 80 hari, berarti pada 40 hari yang ketiga. Dan sudah kita cocokkan dengan hadis-hadis yang menyatakan pembentukan pada 40 hari pertama, pada 40 hari kedua, maka maknanya adalah pembentukan dalam keadaannya. Pembentukan mani, kalau memang di masa mani. Pembentukan segumpal darah, memang di masa gumpalan darah. Maka pembentukan yang sesungguhnya membentuk manusia adalah pada masa daging, yaitu pada 40 hari yang ketiga. Berarti setelah 80 hari. Paham? Baik. Selanjutnya dikatakan, diriwayatkan oleh Suddi dari Abi Malik, dari Abdul Saleh, dari Ibnu Abbas. Wa al-Murrah al-Hamadani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an nasin min ashabin nabi, dari beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha, dialah yang membentuk kalian di rahim-rahim sekehendaknya. Dikatakan dalam riwayat ini, idza waqa'atin nutfah fil arham, jika mani sudah dalam keadaan di dalam rahim, talat fil jasad, dia tetap di dalam jasad, 40 yauman, atau menyebar di jasad ini 40 hari. Tsumma takunu 'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari pula. Fa idza balagha an tukhlaq, maka ketika sampai masa penciptaan, berarti setelah 40 hari yang ketiga, berarti setelah 120 hari. Allah utus malaikat wa yusawwiruha, dan menggambarkannya atau membentuknya. Fayatil malak biturabin baina asabi'i, datanglah malaikat dengan tanah di jari-jarinya. Fayukhallutuhu fil mudghah, kemudian dicampurkan di dalam gumpalan daging tadi. Thumma ya'jinuhu, kemudian diaduk rata. Thumma yusawwiruha, kemudian dibentuk sekehendak Allah. Kama yu'mar, yakni sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Fayaqul, kemudian berkata, dzakarun aw untha, ya Allah, laki atau perempuan, bahagia atau sengsara, bagaimana rizkinya, bagaimana umurnya, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana musibah-musibahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ketentuan-ketentuannya, tabaraka wa ta'ala, dan dicatat oleh malaikat tadi. Fa'idha mata dhalikal jasad, kalau jasad tadi mati, maka dikuburkan haitsu ukhidza dzalikat turab, dikuburkan di tempat di mana tanah tadi diambil oleh malaikat tadi yang untuk dicampurkan tadi. Namun riwayatnya lemah, sehingga cukup dengan riwayat-riwayat yang pertama sudah tergambar secara globalnya pembentukan-pembentukan. Dan kalau ada dua riwayat yang seakan-akan bertentangan, ada yang menyatakan pembentukan itu di 40 hari yang keempat, ada yang menyatakan dari pertama sudah ada peran, maka dijamakkan, dikumpulkan, karena kedua hadis itu sahih, bahwa di awal pertama pembentukan, berarti pembentukan nutfah, di masa darah, ya pembentukan darah, demikian pula ketika di masa daging, pembentukan daging, maka setelah itu kalau dikatakan taswir, maka maknanya pembentukan manusia seutuhnya, karena sudah ditiupkan ruh, yakni dibangkitkannya, dihidupkannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sesungguhnya gambaran-gambaran dari Quran dan hadis-hadis yang sahih tidak akan saling bertentangan, tetapi saling menjelaskan. Karena tentunya walaupun berubah-ubah keadaannya, tapi pada 40 hari pertama dominasinya adalah nutfah, pada 40 hari kedua dominasinya adalah darah, dan pada 40 hari yang ketiga gambarannya yang paling menonjol adalah daging, dan setelah itu ditiupkan ruh setelah terbentuknya kepala, kaki, dan tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.